Misteri persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Citra Istana dengan cerita Manten Soko Alam Gaib. Wiwitan ambune lemah garing sing lagi sapisan kekrucuk telese banyu nekaake aroma sing khas ambu sing mokal ditemokake nalika udan tansaya njrejeg ing tengahe mangsa. Sida golek urang Kang, takonku marang jaroni bojoku. Iya, jawabe wong lanang sing sejatine isih kepernah ponakanku kuwi. Aku pancen wong madun edan, nerak wawaler lan lakune adat sing wis kelakon puluhan tahun. Lah piye ora wong anake Mbak Yuku dhewe sing ngrapi aku? Apa iki ora disebut nerak pager tata kramane agis sangono kae? Sejatine aku ora pengin nerak paugeran. Ning priye maneh kabeh wis kadung kebelet tresno. Ponaanku sing saben dina dolan yang omahe bae malah jatuh cintrong menyang aku. Bedane umur sing luweh saka 20 tahun ora mepalangi geni asmoro. Aku sing kudune nyontoni barang apik malah urun memolo marang ponaanku dhewe. Ponaanku omong seneng karo aku, lha kok atiku gronjalan ora karuan. Klepek-klepek kaya pitik dibeleh njur koncato nyowo. Ganti aku sing ora bisa ngampet nafsu. Dasar wis wancine kambon wong lanang, akhire bla bla bla duwe anak siji. Nikah resmi cetha ora? Njur piye jenenge? Ya ngono kuwi, pancen rusak tenan utekku iki. Sakwise duwe anak, Kang Jaroni sing sadurunge pancen pengacara alias pengangguran kakean acara, tambah bingung golek sandang pangan. Melayu mrono mrene tanpa gawean, usanane banjur ceker-ceker kerja saanone. Buruh tani diayahi, kuli bangunan gelem, dikongkon wong liya ngeterake undangan yo ditandangi. Awan nyambut gawe serabutan, bengi golek iwak, jolo, jebak, jentrok lan masang wuwu ukuran cilik. Anggone nyemplung kali sak bubare ngasar. Asile lumayan, Mas yo ora saben dina bisa oleh iwak. Pokoke pepayon utawa hasil kerjane kena kanggo nempur beras sak lawuhe. waton warek. Hati-hati lo Kang, sambungku karo nyepakake kepis. Beres, dungakno oleh akeh, selamat ora ana pepalang babar pisan. Iya Kang, mengko yen udane terus tenan, ndang munggah gampang ya, aja ketungkul golek iwak. Dek mben kae ana wong klelep dening tekaning banjir lo Kang. Ra isih ketulungan to? Pancen Kang, ning yen ora ngono ra. Bacutake omongan jari wong tuwa biyen omongan kuwi ora beda karo donga. Omong elek kadang kala bisa ndrawasi nekakake kacilakan. Luwe becik omong sing apik-apik wae, wong padha-padha metune saka cangkem kok. Jam sakwise Kang Jaroni budal ninggalake omah, tak rungokake ana mobil grang-grang sadak moja maju ing cedhak tretek Boyolangu. Tretek sing mung 3 meter sisih kidul saka panggonanku iki katon jenggereng barengi tansaya ngreceki udan lan sunare bulan sing ilang kasaput mendung regemeng. Nang culno aku. Keprungu suarane wong lanang menehi abu-abu. Riyen tombah, margini pun lunyu lo. Keprungu suara wadon nyauri. Lamat-lamat melebu kupengku. Amargo tetese banyu saka langit, ora kena diendek. Grecek tumuju nyang gampenge kali jero sakni sore tertek. Lunyu-lunyu apa kowe arep nyemplung kali tondo? Inggih mboten. Tapi, waduh, ana wong sambat soro. Cetok iki suarane wong wadon cemengkling mau. Ana apa, Nduk? Mbah, mbah, lambeku. Lambeku ngetokake getih kentel, mbah. Tulung ana aku, mbah. Ya, aku tak medun dhisik. Suarane groyok. Mriki, Mbah, kula kecemplung lepen. Wanita iku celok-celok. Ana daya apa? Aku ora ngerti. Tanpa dijaluk, kaya ana kekuatan sing gelandang metu, aku njur klite-klite ngekake lawang ngarep, mlaku menyang sumbere caturan mau. Sorote senter sing tak cekel, tak waspadakake ana wanita nganggo klambi manten warna abang, deprok sanding pinggir parenge tretek. Wonten menapa, Mbak? Aku takon menyang wadon ayu mau. Niki, Bu, kula ra ajeng ngeculaken ayam niki. Jawabe wadon sing aku saka Kediri sisih kidul iki. Ayam? Damel nopo? Aku takon rada ndredeg. Magrib-magrib ngene ngeculake pitik. Gek nyangkali pisan. Apa karepe? Sampean iku dos pundi to, Mbak? Kula niki badhe dateng dusun Glodokan Kidul niku. Badhe buwuh mantenan, Mbak. Mantenipun sinten? Kula piyambak. Oh, jenengan ingkang dados manten. Inggih. Niki rak sepekenan panggihipun manten kala wingi emben wonten Kediri, lajeng dinten niki wancinipun wangsul dateng moro sepuh. Lagi dong aku ceritane. Jenengan ngedalakan rah? Inggih niku, kula badhe mandhap dateng lepen, lha kok kepleset. Lajeng jungkel ngambung selo ingkang kagem gamping niki. Jawabe wadon mau karo musapi lambene nganggo klambi abange. Krana welas. Aku gage balik nyang omah saperlu njupuk kaos putih. Karepku ben kanggo ngelapi getih kental sing terus dilewer saka lambene wong iki. Mboten sisa dipun lapi, mengke saged ical piyambak kok. Kandane wadon mau karo ngusap-usap cangkeme. Embo duwe kekuatan opo, nyatane getih mau wis ilang, ora netes maneh. Malah getih sing tak sawang nelesi klambine katut ilang. Nyangendi parane? Wadon aneh iki nyerot getihe dhewe. Jur, bangsane apa dheweke kuwi? Lelembut apa wong sak lumprahe? Akeh pitakonan sing ngebaki pikiranku. Rombongan manten mau isih podo ngetup terus ana ratan ngarep omah sak lore tretek kang jaroni teko. Sak pujur awake teles kebes drodok sajak kademen. Aku tak adus gek salin klambi selak kati semi, ucape kang jaroni karo ngelunuh nyang jeding. Iwa ana kepis gede kuwi soen nyang kolah cilik mburi omah kae dik. Sesuk yen didol nyang pasar ora akeh sing mati. Iwak ketok seger-seger mayokake sing tuku marem. Heeh, Kang. Saurku rada banter. Nalika aku ngesokake iwak ana kolam, kepr Krungu ngirengi mobil ngeblas ngalor parane. Wirak mobilnya manten mau kok balik ngalor maneh priye to iki sepisan maneh ana jero atiku grun jalan kebok rasa penasaran rasane pengen banget miyak wewadi iki Mas yo wong wadon aku paling seneng yen marang cerita maneka warna bab donyane barang gaib mulo sakwise udan terang aku jaluk tulung Kang Jaroni supaya ngetokake sepeda motor nututi playune mobil kuwi. Kebeneran mobil aneh iki lagi mandek ana buk cedak gerdon talapan udakara 3 kilometer sak lore tertek Boyolangu. Muga-muga wae mobil iki orang balap ya Kang, awake dhewe bisa ngetutake nyang diparane celulukku. Yo aku setuju Mi. Ujare Kang Jaroni setengah bisi iku pengku. Kaya sing wis tak badhe mobil mau njur mlaku maneh. Terobos petenge wengi. Aku melu-melu nguripake mesin motor, ngetutake kendaraan roda papat gawean Jepang kuwi. Mobil sing wiwitane alon kuwi tambah suwe banterake lakune. Gelem ora gelem, motor tak genjot sak mburine mobil. Ngalor terus tekan Desa Rejo Agung, Gendingan, Tapan, terus jegrek motor direm Kang Jaroni dadak. Kang Jaroni nyentolopi wewayangane wanita nyandang penganggo manten iku. Mobil kuwi mi nyang opo pasak kidule kretek ngujang kesusu menggo ngulon lho mong kuwi sing bisa metu saka cangkem. Aku ngeredek, wel-welan sak naliko. Luweh ngoplok maneh, mobil sak panumpangi ilang plus. Ono tengahe kompleks kuburan wingit kuwi. Dino jumuah esue, tak genah-genahake ing dukuh glodokan. Ora ono wong duwe gawe, ora ono warga sing mantu.